بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين. اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العظيم الذي كل حرف كتب ويكتب ابدا الابدين ودار الداخلين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه، pada hari ini kita menyambung pembacaan masalah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada setiap orang Islam, laki-laki, bini-bini, mulai balik beratap. Nomor 3, yaitu beriman kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, kita mengikrarkan dengan lidah yang timbul dari keimanan di dalam hati bahwa Nabi besar Muhammad SAW Rasulnya Allah dan Nabinya Allah, pasuruh Allah, dan yang menerima kabar dari Allah dan menyampaikan kabar itu kepada diri dan orang lain dengan perintah Allah. Nomor 4, beriman dengan segala hukum yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa hukum yang sudah disampaikan Rasulullah SAW itu wajib hati kita menerimanya. Dalil wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, apa-apa yang mendatangkan kepada kamu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fakhudhuhu, maksudnya junjung tinggilah perintah-perintahnya, dan apa-apa yang melarang ia Rasulullah akan kamu daripadanya, maka hendaklah kamu jauhi. Seluruhnya itu sudah nyata di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi oleh sebab itu kita mempercayai apa yang dibawa Rasulullah SAW itu harus memakai waktu yang berkepanjangan. Sebab sangat banyak yang disuruh Nabi dan sangat banyak yang dilarang Nabi. Cukup hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntut ilmu agama mulai dilapik sampai kalian lahap. Jadi mahajatakan sobat, menuntut ilmu ini seumur hidup. Kadada tamatnya kacawali umur habis. Jadi nang membacakan harus sabar, nang mendengari harus sabar, sama-sama seumur hidup. Kadada istilah pensiun itu pada ada. Ya kan yang disuruh Nabi lawan yang dilarang Nabi itu 3 perkara aja. Kada seumur hidup, 1 makin tuntung. Cuma karena itu banyak, Nabi menyuruh seumur hidup. Apabila orang mati di dalam menuntut ilmu, umurnya habis. Padahal ilmu yang dituntut balon tuntung. Matinya Nabi menyatakan hadis di dalam kitab Kifayatul Arqiyah, man mata wa huwa ala hadhihi al-hala fa huwa syahid. Siapa yang mati menuntut ilmu agama, maka dia mati syahid. Artinya syahid akhirat. Jadi tetap dimandihi, tetap dikapan, disumpah yang akan, dan seterusnya. Tapi orang ini dalam kubur kada disiksa. Kita ambil siksa di kubur dua aja. Pertama ditakuni, merobuka dan sebagainya. Nang kedua hancur. Kalau orang mati menuntut ilmu, nang dua itu lepas. Hancur kada di dalam kubur, ditakuni kada. Matinya fa'iza jahakal malakramin wakala nabi kubi amtalik min umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu fa'iza atayaka wa ajlasaka wa qala laka marrabbuka, sampai akhirnya. Jikalau mendatangi akan engkau di waktu dalam kubur oleh dua orang malaikat mungkar nakir, lalu mendudukkan keduanya akan engkau, duduk tak si mayat yang kubur, lalu menakuni. Nah, ini kan faiza, apabila jadi ada orang mangkat dari takuninya. Amalan yang supaya jangan bisa dikubur, mati di dalam menuntut ilmu. Bukan mati di majelis, kata. Orang ini baniya, seumur hidup, aku menuntut ilmu. Lalu dari mati di rumah, ada mati nang di sekolahan, nah. Itu ngarannya mati menuntut ilmu juga. Lawan mintu bang, aku hendak menuntut ilmu. 10 tahun aja. Itu ampih. Mbahnya ampih mati kada menuntut ilmu. Ini hendak sampai ke mati. Almarhum Guru Haji Salman Jalil. Bangkak muka, bangkak batis, bangkak tangan. Dasar hendak mati menuntut ilmu. Padahal sidin itu kurang rapat. Kurang mengapa ilmu dunianya, politiknya, masalah partainya, masalah ilmu agamanya, sampai kepada pala satu-satunya sidin di Kalimantan Selatan nang dapat nomor 2 di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia kepintaran ilmu palak nomor 2 Guru Haji Salman Jalil. Nomor 1-nya orang Kudus. Nang memanderakan ini Tuan Guru Haji Salman Mulia. Ya Tasidin ma'amalakan hadis Nabi tuntut ilmu mulai kan anak sampai mati. Beritahu ke Hidayah. Mati syahid. Nah, maka apabila dikubur lepas siksa, seterusnya, nang kaya orang lah di Jakarta sudah bebas daripada penyakit, diperiksa kesehatannya lulus, terus-terusan ya, sampai ke Saudi sana, sehat saja, dianggap sebab surat kesehatan sudah ada, menyatakan. Apabila di dalam kubur disiksa, di sana akan sambungannya ada. Cuma ilmu yang dituntut itu ada 3 yang perlu'ai. Artinya sabar lingkungan. Pertama, ilmu mengenal Allah. Yaitu mengenal zatnya, sifatnya, afalannya. Kemudian, ilmu mengenal soh, batal, haram, dan halal. Fikih, fikih. Nomor 3 ilmu akhlak, yaitu tasawuf. Itu nang farbu ain lawan sabab itu. Lain dari nang 3 itu farbu kifayah. Cukup seikung sakampungan. Ya kada sekumpul nih. Seikungan datang nang mengumpulkan ilmu-ilmu nang agama nang lain dari 3 tadi. Seperti nahwu, sorok, balaghah, mantik, usul fikih, usul tafsir, usul hadis, mintah. Nah itu kiraan. Di sekumpul ini seikung nang ada. Namun tidak, sekampungan berusaha. Bakmati nang seikung itu kada ada gantinya lagi, iya. Jadi bagus banyak juga. Munnya 10 mati singkong 9 lagi sisanya. Uja orang bahari itu sebeluman hujan bersedia kanaungan. Namun payung kalau kada kawan nukar jadi misalnya daun pisang, daun kalabika kesan benaung. Sebeluman hujan bersedia kanaungan. Sebelum mati, nang saikung itu harus gantinya disiapakan. Mercedes sudah saling bagusan, motor sudah ujar. Mesti bannya ada serap. Jadi Mercedes itu bannya 5. Nang dipakai 4 serap di belakang. Yalah, bannya rusak langsung. Pacul nang rusak juga, bannya payung. Pasang nang hanya. Mahal Quran fardu kifayah. Saikung ada tata. Namun nyamati iya. Sakampungan dosa ada tata. Jadi kada nang dosa perorangan ini kada. Dosa sakampungan mati asal ada saikung. Bisa menyembah mandap di mandi jaga menyembah nah itu tepat saya ini nang tukang mandi ini nih ada bisi ketiupnya supaya nambahnya simbur itu naranai ya orang bahari masih jadi handa kurusuk saat ada bisa bacaannya ada bisi kurusuk saat nah Pak Unggut kurusuknya ya kata kalau ya, katakan nama mandi nang bisa sekalinya bahkan nak mulai kita banyak mulai hujan menjulur ilat maka mati sudah. Nah iya tanang buka berata. Jadi ada pulang tak bacaannya salah supaya nya teranai begitu. Kalau nang supaya mati syahid tadi mati menuntut ilmu tuh Pak. Di dalam hadisnya itu kan menuntut ilmu. Ujar guru seman nang wajib tuh menuntut soal mengerti, soal paham itu bukan urusan kita. Jadi lamun kita ini menuntut hendak paham, lakum kada paham, ampih-ampih. Dasar utak kunda nang dunia itu aja. Menyalahkan utak-utak itu ulah siapa. Kita salahkan siapa. Coba tahu diri yang dikatakan. Jangan. Asal dituntut aja paham itu urusan Allah. Nang kewajiban kita menuntut pun. Soal paham dan mengerti itu Tuhan pun urusan. Bahjam ketuhuk menuntut sudah kita paham dulu aja. Kenapa Tuhan itu aja apik kah? Nah banget banget. Kalau penyakitnya mendapatkan Tuhan apik. Asal tugas sudah selesai menuntut, soal pahamnya kagak jadi urusan kita. Kurang mendulang aja gitu. Banyak tulang tuh gagah. Meninjak sepeda tuh lagi ya sih. Gagah tuh. Bak bulik. Kata kekolehan. Ano turun gunung aja tak gamat apalagi naik. Nah, Ujar kawan, apa kabar? Apa kabar? Ujar kawan di lorong. Belum. Orang mendulang aja tak belum. Kamu orang nonton ilmu? Berapa tahun sudah nonton ilmu? Lima, mbak napa? Dasar unda juga nang tolol. Lain yang orang mencari harta aja kan? Belum. Artinya ada putus asa. Putus asa. Boleh ke rumah jauh bini. Micek ke abahnya. Oh jangan bini memicek ke abahnya. Kan biasa intan itu kan dipicek. Micek ke abahnya. Oh jangan laki. Micek ke turut kumanya. Mbak boleh nah. Micek ke turut. Balung maksudnya lagi. Isok tulang-tulang. Kalau kan biasa kan. Karena orang masyarakat. Lamun bahasa kecap semata-mata. Punya anak berduit berduit. Hanya mau apa. Itu bujur aja. Itu bujur. Nang rezeki dari Allah itu bujur. Tapi nang menyuruh bahwa usaha. Siapa Tuhan juga. Walaupun usaha kita memberi bakas. Bah ikan. Lamun usaha kita memberi bakas. Hari ini sekolah. Hari ini sampai alim. Hari ini sekolah hari ini alim. Lamun memberi bakas. Nang jadi sampai 3 tahun ni kada paham. Itu Tuhan malah jadi dah bawa usaha dan memberi bakas. Lawan diuji, diulak kadang-kadang. Lulus kadang-kadang ujian. Jadi nang penting kewajiban dilaksanakan. Hasilnya Tuhan tanggungkan. Matinya lamunnya hasil. Alhamdulillah. Lamunnya pada hasil. Astagfirullah. Kan kampung ni ya, nang perdu kipayah ya. Ya kebebinian, belajar mandi orang mati tu. Barangnya 10 hikung kah nang terpakai, kena misalnya bertiga ya. Tapi nang tujuh ni serap. Kalau pina nang bertiga ni garing. 5 penang mati ni nek. Nah lalu serapnya nang bertujuh tadi, ambil 3 pulang. Paham kah? Bah nang mati ini nih. Darah kada ampi-ampi keluar di awak. Bali basuh, keluar di basuh, keluar basuh. Macam apa cara menyembah yang akan harus ada orang alim. Supaya rahatan barasih di situ mangkat takbir sampai. Asal Allah Akbarnya. Nang ini membasuh, nang ini menyembah yang akan. Ramon tuntung itu lalu ditapan darahnya keluar dan jalan ini awak lagi tuntung kali bos itu kan tadi kata lagi nampak tuh bayar sudah tuntung waktu mandi tadi ada cukup hijau awaknya sambil mandi kalau ini kan zaman kecelakaan nang dalam kamar aja dalam menjadi kecelaka saja bini rabah. Maka lama mang bini nenek menyadari salah hendak kecelakaan itu kena hidung pecah kepala bah mensotek kena burit bini pecah kepala sakit masalah ini umpama jadi kada tentu kecelakaan itu di tengah lorong kada tentu Pak Guru Sus kira-kira nang memandi ipian siapa yuk? Jar Guru Sus, aku pandudinya mati. Matinya nang ulun tak menakan ni nang rasa pandudinya juga. Siapa yang mandi imun sorong-sorong menang dan tinggal? Lamun nang menyumbah yang akan tak 100 ikung menurut hadis nang sahih. Itu cirinya orang masuk surga. 100 orang menyumbah yang akan. Bahdi mampak umpama aja pejanji woy inilah. Si Anu. Mun aku matilah. Ikam menyumbah yang akan aku. Tapi pejanji aja nah. Gratis. ujar nang ratus, kada kawa gratis nyembah yang angkat. Kan udu banyunya bayar, banyu reden. Ay, nangaran gratis itu yang ngaran ikhlas. Ujar nang garing. Ya kah? Aku ikhlas nang yang ikhlas, tapi nang disuruh membalik, membalas budi, ikan. Jadi mesti ada juga artinya ada angkloknya. 100. Lagu mati, 100 nyumbayangkan, menurut hadis Nabi, tanda surga. Jadi aku yang ngarannya lah. Ingat, waktu di Makkah itu akan anak mati. Nang menyumbah yang akan sama masjidan. Anak-anak halus mati sama masjidan menyumbah yang akan. Tak kena ada orang Tuhan nang menyumbah yang akan imam saja. Bilal kin ketupat. Kenapa? Karena si kanak tadi datang mayatnya sebelum orang sembahyang. Nang Tuhan ini datang sesudah orang untuk jadi orang mulikan sudah. Jadi dasar siapa kena kada luput. Lamun luput kada kena. Bujur aja kada. Nyulun untung cuci darah tadi hanya raja bui. Kalau tapi lawas istirahat. Jadi kalau tak salah-salah lu pandang. Bujur aja lah. Apabila lu buat. Ada kena. Bila kena. Ada lu buat. Tadi siapa yang meninggal dari laki-laki ke bini-bini kah? Banyaknya nama nyumbah yang kan. Inya ciri orang masuk surga. Ada-ada aja lah ciri nyata. Hadis Nabi pang kita wajib percaya. Beriman lawan yang dibawakan Nabi. Ya kalau tak. Apalagi 1000 yang menyembah yang akan. 100 saja. Ini yang kita pikirkan nih, yang parpaki payah di kampung. Ada yang mengandung ilmu syariat lengkap. Ilmu syariat itu termasuk ilmu alat tadi kan. Ia yang menjadi di sekolahan kita seperti darussalam, seperti darussalam. Itu mulai awal belajar menulis, meraih, membaca, ya kan? Nah, hanya sorok, nahu, entah. Di situ ada tajwid, di situ ada Quran, di situ betul pulang terusnya. Ada tauhid, ada fikih, ada usul fikih, ada mantik, mantik juga sudah tauhid bukannya. Cara alam mutaghayyir di mantik. Setiap alam itu berubah. Rambut kita dahulu. Apa ya? Rambut kita nang dahulu warnanya aja. Kenapa? Hirang. Wah ini bang. Putih. Nya alam itu berubah. Bujur kata-kata. Dahulu gigi rata-rata. Wah ini rata juga gusinya. Dengaran alam itu lain pada Allah. Sifatnya berubah. Jadi lamun kalau sing obahan itu Allah Taala. Mun dasarnya alam obahnya. Jadi jangan bingung asal sugi. Wah ini bakikis memang alam. Jangan bingung. Menunjukkan ada yang mau obah. Mudah-mudahan Allah Taala memberi taufik hidayah. Pertama, masing-masing di rumah kita mengaji nang fardhu ain. Sifat 20, fikih, tasawuf. Limbah itu, setiap kampung, setiap kampung, mengkadapa dua per tiga nang menguasai ilmu syariat seperti menghafal Quran, kemudian qiraat, kemudian mandi urang mati dan lain-lain sampai kepada menulis dari khotbah dan menyanyi membaca entah. Apalagi sorok nahu nang pa'ala yang dilupa pelan bahwa fa'ilun wadzaka maf'ulun bima fa'ulun entah ibillah tabil maf'ulun maf'ulun mif'alun pa'ala pa'ala pa'alu pa'ala pa'ala pa'alna itu belajar seikung aja pengenang mesti alim itu sekampungan tapi punya mati itu ya sekampungan. Jadi jangan ditinggalkan ilmu nang parto kipaya kasan kasalamatan kampung kita Tuhan nang matur itu Nabi nang menyampaikan. Tasdik, apa arti tasdik? Yaitu membaca oleh hati. Aku ridho dengan sesuatu yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya nang tadi aja nang tuntut ilmu mulai lagi kan anak sampai mati ridho ridho. Menerimanya itu ribu mengalihnya seumuran untuk ilmu disuruh maka undah kaur maka undah repot jangan kaya wajib hati kita ribu menerima apa yang dibawa oleh nah kewajiban hati yang diwajibkan Allah ikhlas. Sayyidina Abu Bakar bin Iyad berkata, bermula meninggalkan amal karena manusia ngaramnya riya. Misalnya kita hendak sembahyang, urang ada, kena aja sembahyang menurang kadada. Jadi meninggalkan sumbahyang karena ada orang riya ngadanya neta. Lamun mentopang timpulu ada orang aku sumbahyang. Nah pamit nangaran ikhlas sama. Bermula ikhlas bahwa Allah Ta'ala maafkan akan engkau dari nangaran. Apa artinya? Tetap mengerjakan, tapi karena Allah. Jadi tidak memandang manusia. Ada dan tidak manusia, tetap beramal. Nomor 7. Yakin. Arti yakin. Beramal. Semata-mata karena Allah. Jadi ikhlas lagi. Ada manusia kadang. Ada pun yakin beramal karena Allah semata-mata. Jika orang mendulang adalah karena Allah. Pakola keinsan kada kesampula ya. Lamun inya mendulang karena insana. Limahnya kada pakola ke 3 bulan. Antil. Napa maksudnya? Urang nang ikhlas itu tugul. Tahu kata tugul? Ya kaman dulang dari terus-terusan aja. Sebab punya kata mengunting intan nah. Ini karena Tuhan menyuruh berusaha. Lamun karena intan banyak ada orang intan nanti. Apa tujuannya intan? Nangkai kayu sumbah yang tujuan buat hendak sugi. Limbahnya ada sugi hampir sembahyang. Coba lamunnya karena Allah. Kita kata rasa tetap sembahyang. Untuk ilmu, untuk juga paham, kata tetap aja menurut. Ini bukan karena paham. Karena Allah. Saya jelas saja pak rasanya sudah pembicaraan. Nomor 8. Menyesal hati atas perbuatan-perbuatan maksiat. Napa arti menyesal? Sedih karena sorong mengerjakan maksiat. Jadi kalau orang adalah gelit yang malam ketawa, orang itu dah selalu di situ. Kamu masih ada dosa, ada kawa kaitnya, ada kawa. Mesti ada sendiri. Kenapa? Dosa bagaimana? Contoh, hendak menuntung akan dosa. Lamun sorong berkata malaikat, lamun sorong lain dari rasul, kada kawat. Ini perlu kita ketahui. Lamun ada pikiran supaya habis dosa, itu jadi malaikat, itu jadi rasul. Mun kada malaikat, kada rasul, kada mau tuntung. Tatap dosa itu ada. Tinggal lagi, adakah istighfar lawan maksiatnya kada rasul. Itu jadi istilahnya, kotoran tetap ada, jangan durak membarasi dirinya. Limbahnya kotor berarti, kotor berarti, kotor berarti. Maharap waktu bersih habis umur. Ya ada apa orang maharap kelihatan merijak mati? Karena orang maharap itu, mesti anda kelihatan bersih. Kalau yang merasa, aku kan berdosa. Buktinya aku tertawa siang malam. Kada melihat benar, kada melihat, dan kada tahu juga bahwa corongnya lain nanti, bahwa corongnya lain rasul, lain malaikat. Nomor 9, berpegang hati kepada Allah, tabakkal. Hakikat tawakal meninggalkan berpegang kepada nang lain dari Allah. Ujar guru sembah, jangan bapingkut di surban paguruan. Surban guru dipingkuti. Mendipingkuti, sikung yang mengikuti, berjalan gurunya, tak guru surban itu. Artinya kita berpegangnya kepada Allah. Jangan berpegang kepada yang lain dari Allah. Kalau yang unda mesti selamat, karena guru unda wali tutup. Jangan berpegang kepada yang lain. Jangan berpegang kepada yang lain. Wajib hati berpegang kepada Allah. Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Lamun kamu bujur beriman, kirinya berpegang kepada Allah. Setiap apa aja berpegang kepada Allah. Nang kebanyakannya masalah tawakal ini kayaknya dipaham masalah rezeki aja, padahal kata masuk surga itu berpegang kepada Allah. Lamun orang tak masuk surga berpegang kepada amal. Kada ada harapan pun. Berpegangnya kepada Allah, matinya yang memasukkan surga itu Allah, bukan amalan yang memasukkan surga kada. Mungkin itu jauh saja kalau sebab amal lagi, yang menyuruh Tuhan, pintara, yang menganyang akan taruh ke Allah. Mungkin itu tidak ada makan lagi, yang menyuruh mamam, Allah Ta'ala, pintara, tawakal kepada Allah, jangan kepada yang lain. Tapi orang tawakal itu berusaha ikhtiar, sebab usaha ikhtiar itu di anggota luar, tawakal itu maksudnya ini wajib di dalam hati. Ayat kita yang tidak mati syahid, Tuhan kalau lama mati rantai itu, nah usaha ikhtiarnya menuntut ilmu sampai mati. Itu usaha ikhtiarnya. Kadang namun mati menuntut ilmu ini yang memasukkan ke sudah, ini makhluk juga. Itu usaha ikhtiarnya ya. Kan sedang aja kalau sudah mempelajarnya sejelas-jelasnya kalau tanda jantuna usaha ikhtiarnya ditinggal menyusah atau bapak usaha ikhtiar juga siang malam bapak yang kepada ikhtiar itu limbahnya sudah sembahyang bunda sudah karena sekarang sembahyang ya panggilan nah kasembahyang tandanya orang tawakal kepada yang lain dari Allah nang apa? Dalam kitab hikam min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudi dalal. Tanda orang berpegang kepada ibadahnya bukan kepada Allah kurang harapan hatinya kepada Allah pada ketika ianya takkan menamak sia. Istilahnya mintuna tanda orang berpegang kepada usaha limbahnya garing lalu menangis kenapa? Kasihan anak binunda kada kawa makan kalau kena bunda garing itu namanya menangis ada itu itunya bertawakal kepada dirinya berarti waktu inya sigar kada ada harapan anak bini unda kelaparan, unda gagah. Nah itu coba balikannya. Selama ada unda, pokoknya nyawa serumahannya selamat. Mun unda kada ada lagi tak weh. Oh itu mengaku jadi Tuhan masalah. Mengaku jadi Tuhan. Pokoknya agama Islam selama ada unda, utuh rupanya namun kada ada lagi nya galuh kok Islamnya kada utuh lagi Islam itu agama Allah Tuhan yang menjaganya tanpa manusia Tuhan menjaga agama kapunyaannya ujar Imam Ghazali Allah kada menghajabakan Islam ini wantar melewat Ghazali ujar Syekh biar Ghazali kan ada, Tuhan sanggup mewantarkan Islam. Imam Ghazali. Kalau ada perasaan, di kampung ini men aku mati, bahaya. Bahaya antar seorang malaikat. Malaikat Azrail, malaikat Azrail aja ya mati juga. Habis sudah berasaan mati, tertinggal iblis. Ya Allah, jatuh ya. Siapa lagi? Iblis jatuh. Umman dan Azrael siap memperak iblis. Beberapa berat pokoknya kada kawa nangkap. Ya Allah kada kawa minta bantu jatuh minta bantu juga lah. Lawan siapa malaikat Jabania? Malaikat senang di dalam neraka. Eh mereka sebenarnya sudah disuruh Tuhan nyawa menurut Tuhan nangkap iblis bawa pakaras bawa rantai lalu dibelok iblis kalau lagi kita belok di tengah tanah nah kalau kena bagi rantai dicabutnya ini ajar guru seman pakai teh dihanggus guru seman pakai teh dihanggus hanggus ke pakarasan dihanggus pada terjulur iblis tapi kena wah ini iblis terus mandin kada matinya iblis dinya sarik ban bandangar ini nih bangsat jadinya di sekumpul tuh ngesa kada ngendak mati iblis jar Tuhan, ada nang jamatnya tadi orang sudah ke situ juga, orang akhirat. Nah, siapa lagi Tuhan? Nyawa aja Tuhan. Ajarah ilah. Ulun kak. Bani bapak, cabut sorong. Ajarah ilah ya, mencabut nang arah mencabut ke sesumpen sorong. Ya kan bagaimana? Dokter, maaflah dokter kalau ada nang hager di sini lah. Kalau ada dokter tolong operasi nih, nang hager di sini. Coba rasakan misalnya sampean ada umpamanya tumor, kalau usah segana, kalau usah kayak kepala aja. Lalu sampean sendiri nang operasinya, sampean sendiri nang mancucuknya, lawan suntikan yang bius, sudah pian suntik bius, pian yang mambelahnya. Napa rasanya? Mesti begapak benar, perlahan. Perlahan daripada mau operasi orang lain. Padahal kalau mau operasi sendiri, gratis. Masa seorang mau operasi diri sendiri berbayar? Itu menyindir dokter yang ada. Ini mengesahkan umpama. Jadi Ajrail tadi mencabut lama-lama mencabut sorong juga. Ujar Ajrail mulai itu nabaluman lagi habis mencabut. Ya tahu-tahu nengkak ini sakitnya. Asa kada tega aku mencabut buruk kurang. Ini bujur ini. Mungkin karena berdaya tahun ini usur. Kesan ini bujur. Lain yang gasip. Oh ini zaman gasip. Bujur kan ini bahaya kota hujan Israel tadinya mencabut orang aku kada pun mencabut inya merasa iya orang salah cuci darah lamunnya merasa inya takut melawan nang sakit kayaknya takut tapi mun orang kada cuci darah kada takut kaya apa pikirannya orang cuci darah kaya apa. Namun nang kada cuci darah kada tahu kada merasa. Dianggapnya masuk salon aja. Ya kita masuk salon aja. Lima jam pulang lah. Nah, lima jam. Muntahkan pulang. Banyu nang di awak ni kebanyakan di keluarkan di sedot. Sampai 5 kilo disedot. Hai, tahu kapian disedot itu keram. Nah, pati tangan. Mesin ini kan tidak berutak, ini tahu tarik terus. Namun banyak itu habis ditarik, nah kan ditariknya urat. Coba pian nang di bawah aja ditarik, itu nah, napa rasanya? Napa rasanya? Telinga aja sana ditarik dijijit jijit apa rasanya apalagi urat. Tapi mas dan ternyata lupa putar terus kalau tahu orang keram matinya banyak tontong suci darah tak tak punijah sehari semalaman kurang awak kada ada orang yang pindah sigal itu kada ada cumanya pura-pura banget banyak tahu. Aja kita telah bawa pender nang kayak ini nah. Sabar. Balung garing nyaman deh. Coba punya garing. Nang pina sabar itu di mikrofon rasain. Mun menyambat rahatan sigar nyaman deh. Ayo nyawa besar dekat bujur ya. Mas orang suki coba rasain mun orang tak utang banyak kena. Kalau kau bawa pender lagi pun enggak itu. Nyabalu merasa banget lagi sakit. Ya mati nih kan segalanya dicabut bro. Rasulullah SAW waktu sakaratul maut itu Jibril datang. Limbah Jibril datang. Melihat Nabi sakarat Jibril berpaling. Nah, kadang melihat itu lawan Rasulullah berpaling. Ujar Rasulullah, hai dan anakku Jibril, berpaling menaikkan waktu aku sakaratul maut. Siapa yang sanggup memandang pian waktu sakaratul maut? Arwah urusan nan mulia. Setiap dangdang anak sidin sakaratul maut, sidin bertunduk. Kagak ya kilo tunduk ya. Banyak habis Al-Fatihah. Untuk ayat-ayat. Siap yang sanggup melihat yang ini Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Ma'asyadda hararatal maut ya akhi ya Jibril." Luar biasa sakitnya sakaratul maut, hai saudaraku, hai Jibril. Rasulullah. Lalu kita misalnya merasa unda balik kutuk ini merasa kenapa kok nyaman banget kena nyaman pada kawin ay mana kitabnya tulisan Tuhan mana keinginan Tuhan mana bunyi pengharapannya benar merasa nyaman mati nyamuk kejagin ngerayat-ngerayat di kalinan sudah sahrek iblis ini ya. Apalagi roh dicabut kurang. Nyamut maigot, nyamut maigut. Sudah apa? Kesakitan non kegagalan. Apalagi roh nang di badan ini diangkat kurang. Roh nidupian, ya hati kita tak. Yang ada roh itu ya hati. Lamun hati nih sayang lawan awak. Lalu terpisah lawan awak. Sakit benar. Sebab inya jagar dipisah lawan nang disayangnya. Lawan muridnya, lalu hendak mati. Kan apa? Jagar dipisah lawan nang disayangnya, yaitu murid. Lamun pang hati tak disayang lawan Tuhan, lalu jagar tak dapat lawan nang disayangnya, itu namanya. Bah kita pang sayang kemana bawa ya. Kita banyak sayang lawan awak juga pang ya daripada sayang lawan Tuhan. Tak bagus pang pengakuan gak itu tak. Bukan udah sayang lawan Tuhan 99%, yang lain 1% aja. Muah. Ini berserah lawan Allah tapi jangan malapas kisih-kisihan. Kesehatan. Jangan kepegang lawan surban apa tadi? Tuan guru. Dan di dalam melihat motor, guru sok bisa kalau melihat motor berbuat bisa lah. Nah, lalu misalnya si penumpang lah lawan karnet. Selamat benda, sebab supirnya tua, artinya berpengalaman. Supir Tuhan yang penyabar ulang. Sekalinya supirnya yang dulu mati. Ajrail telang di motor. Apa kabar? Jangan penumpang motornya hancur. Kada boleh. Bapegang murid lawan guru itu kada boleh. Bapegangnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Paham juga kata? Paham kan? Yang kita bicarakan ini tawakal kepada Allah. Jangan berpegang kepada supir. Supir bisa juga tersumbalit pada dulu. Bisakah berpesawat? Bisakah berpesawat? Sebagian bisa, sebagian kagak salah. Jangan berpegang kepada pelot. Salah-salah pelotnya pada dulu. Gion. Pesawatnya. Tidak awal lawan Allah bertawakal. Karena ini di hati anaknya. Nah usahanya ada. Usahanya Bani Rajanya ada. Tawakalnya lawan Allah. Arti tawakal lawan Allah. Jangan berpegang kepada yang lain dari Allah. Hati. Sepuluh. Muraqabah kepada Allah. Nah, pelajaran arti muraqabah, yaitu ya. mengakalkan ingatan dengan dilihat oleh Allah Ta'ala. Mengakalkan ingatan bahwa dilihati oleh Allah. Tuhan itu bersifat melihat terus-terusan. Nah, orang yang merokobah ini, perasaan hatinya itu rasa dilihat Tuhan terus. Nang dilihat Tuhan itu luarnya dalamnya. Ya tadi luar sembahyang, di dalam ikhlas, nang dua-duanya itu dilihat Tuhan. Lamun di luar sembahyang, di hatinya kada ikhlas, Tuhan melihat jelas. Nah, ini mengakalkan ingatan bahwa luar dalam kita dilihat di Tuhan, itu namanya muraqabah. Wajib hati kita ada sifat muraqabah di hati. Nang nomor berapa tadi? Iman dengan Allah. Iman dengan yang datang dari Allah. Iman dengan Rasulullah. Iman dengan yang datang dari Rasulullah. Membenarkan hati, ridho hati dengan yang dibawa Nabi. Ikhlas, yakin, menyesal atas perbuatan dosa, tawakal kepada Allah, muraqabah yang ke-11. Kira? Yang ke-10 lah. Sepuluh, muraqabah ini yang ke-10. Jadi rasa dilihat itu kan terus di dalam segala hal ihwal. Nomor 11, ridho menerima qada dan qadar dari Allah. Ini wajib setiap laki-laki bini-bini nang Islam nang balik wajib. Ridho hatinya menerima qada dan qadar. Apa arti ridho? Gembira hati menerima qada Allah Ta'ala walaupun sangat pahit. Umpama orang diberi penyakit ginjal keduanya, lipa, sabukuan, prostat, jantung, paru-paru, darah tinggi, asam urat, sambat ya jan macam-macamnya tuh, ucus, ya kan, mah, macam-macam deh. Macam-macam yang pahit-pahit itu, macam-macam dan dibari Tuhan yang pahit-pahit, wajib hatinya gembira menerima qada Allah Ta'ala itu. Ujar arwah kuma menerima nang kata kehendak kita. Namun kehendak kita manis-manis saja. Ya Allah, adalah orang hendak nang pahit. Ya Allah, maka ada manusia senang pas gilirannya nang pahit terus. Awak dari duit-duit tarik. Bini berlayar, anak buka, minantu ditangkap orang, macam-macam yang bilang, ya Allah. Ini tekanan-tekanan anur ini, labat, ujiannya labat pada anak. Nah, macam apa? Sururul qalbi bima qadallahu ta'ala walau kana murah. Gembira hati menerima qada-nya Allah walaupun pahit banget. Nomor 12. Baik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya garing salah. Maharap Tuhan membaikkan. Walaupun dokter sudah memvonis kada ada harapan lagi menurut ilmu kedokteran. Tapi wajib hati kada boleh putus asa nang itu. Wajib baik angkat lontur. Insya Allah umur rupanya panjang aja. Mintut maka ngalih ini nih. Ada nang sorong tak ada di padakan dokter. Bahkan dokter madahkan umur bapak insya Allah panjang aja ya dokter. Bah dokter ini mah waluhi bener aja. Rasa parah bener aja. Dokter ini mah waluhi bener aja. Kenapa karena hati mah waluhi? Nah ini ada kisahnya guru supaya. Ini orang bisi anak. Anaknya ini makan atau juga iwak maka umpah. Makan iwak. Jadi dia nama mawaluhi. Namun memakan iwak warna kaya saling kebanyakan kaya dapat cacing. Namun hendak sigar, jangan mbak iwak. Makan walu, lawan nasi. Oh, ulun banyak kata makan iwak lagi, ulun bawa walu saja. Nah, lalu nang rumah mengulahkan nasi, dicampuri walu bajarah. Itu asal kata-kata diwaluhi. Diwaluhi. Diwaluhi di akalami. Jadi kita tadilah baik sangka lawan Allah ya tergaring banget sudah tetap mengharap lawan Tuhan apiah tulang lawan garing. Namun sekolah pak فيان البنجري وشيخ محمد كشف الأنوار من هدي إسماعيل البنجري ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين من أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى كريم المنان الرحيم الرحمن يتغشى